kalau Anda tidak mengerjakan sesuai petunjuk bisa salah. Kan biasanya di awal tuh disampaikan jawablah soal berikut dengan benar. Terus Anda menjawab dengan salah gitu. Jadi masalah. Lihat petunjuk. Kalau petunjuk diikuti pasti bagus tuh ke bawahnya, ya. Ini juga yang kemira akun diaktifkan tuh lihat petunjuknya. Begini, begini, begini, begini diikuti. Jangan tanya lagi di kolom komentar, ikutin dulu masuk ke web itu, ya Mira, ya nanti lihat petunjuknya bagaimana masuk. Kalau sudah masuk, nanti lihat, nanti insya Allah ada SMS yang di blast itu ya. Kalau kita ada live atau misalnya tanya jawab itu akan masuk, Anda tinggal terhubung nanti bisa masuk ke Zoom. Zoom itu insya Allah akan difasilitasi sesuai dengan kapasitas penggunaan kita. Jadi kita naikkan, gratis insya Allah kalau untuk Zoom itu apa, kita nggak ada iuran sampai detik ini. Ya, alhamdulillah Allah berikan kita fasilitas untuk kesempatan. Ya, adapun kalau teman-teman misalnya infak buku yang didapatkan itu, ya itu kan manfaatnya untuk cetak kembali, gitu kan? Untuk juga teman-teman menulis, nah itu tidak seberapa dengan apa yang kita pelajari insyaallah. Itu yang pertama, yang kedua, teman-teman sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah, kita kemarin nyampaikan untuk bersinergi terkait dengan situasi perubahan cuaca yang saat ini kita dapati, ini keseimbangan, Allah mengatur keseimbangan di alam, mungkin di sebagian wilayah ya, atau umumnya di Indonesia sudah mulai hujan, beberapa tempat ditandakan bahwa ini loh ada yang perlu diperbaiki, ini jadi banjir, macam-macam dan sebagainya, itu sebenarnya tanda-tanda yang Allah berikan kepada alam untuk mengingatkan kita. Mungkin ada yang kurang tepat, ya ada yang nggak sesuai jalurnya dan sebagainya, perbaiki. Dan itu juga menyentuh diri kita untuk bersinergi semua. Alhamdulillah kemarin kita mengajak bagi teman-teman untuk mensupport beberapa wilayah, ya terutama kemarin yang di Malang, kan, Batu sekitarannya. Ya. Kemudian juga ada di wilayah Bandung dan seterusnya. Alhamdulillah kita ajak dan ternyata respon di lapangan luar biasa. Ya, sampai tadi malam masih memantau, kita sudah dapatkan laporan dari tim kita di sana. Ini lengkap sekali teman-teman, jadi saya pantau dari sini. Teman kita dari, kita kan ada Wahcare. Wahcare nanti di lapangannya ada teman-teman dari Speed Response. Itu sudah kirim laporan, lengkap sekali dikirimkan kepada kami. Masya Allah, dari di lapangan seperti apa, ini update laporan kejadian bencana banjir bandang. Pusdalop PB, BPBD, Kota Batu. Ini update laporan kejadian sampai yang korbannya berapa banyak, desa mana saja, kerusakan, kerugian, terdampak kakak rumah, kakak terdampak 89 kakak, rumah rusak 35, rumah terendam, lumpur 33, mobil 7, sepeda motor 73, hewan ternak 107 ekor, kandangnya 10, korbannya berapa saja, siapa saja, ada yang double namanya dan sebagainya. Dan alhamdulillah, Masya Allah, saya mengucapkan juga terima kasih ya kepada personel dari TNI, Polri, Basarnas, Satpol, PP, BPBD, Provinsi Jatim, BPBD, Kota Batu, Tagana, ini banyak sekali. Jadi setelah kita mencoba untuk bersinergi semua, ini bantuan mengalir semua langsung ke sana, logistik dan sebagainya. Sehingga tim kita pun sekarang udah balik lagi tuh, semua sudah teratasi. Dan terima kasih juga ya teman-teman sekalian, kita berdoa. Pokoknya dimanapun ya murid-murid kami yang belajar, Mas Santi Mira, ada sesuatu yang menjadi panggilan kita untuk beramal soleh, kita datang sepenuhnya. Ya, kita datang, kita hadir, dan mudah-mudahan jadi pahala kita niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemarin sempat kita juga sampaikan tampung satu rekening, nah itu enggak seberapa. Malam terakhir cek itu ada kurang lebih 27 juta tadi malam gitu ya, dan saya sudah akan sampaikan untuk digunakan, teruskan, dan saya akan tutup ya, selesai ya. Jadi apa namanya? Video itu juga kita akan turunkan supaya enggak dipergunakan pada hal-hal yang kontraproduktif gitu ya. Kita turunkan, kita respon-respon untuk amal ibadah saja untuk yang baik-baik. Dan Allah ganti mudah-mudahan dengan kesabaran, dengan kekuatan, dengan pahala untuk semuanya. Kemudian hari ini insya Allah akan dikirimkan pada yang kemarin diapresiasi, ada 6 orang, 4 laki-laki ya, santriwan 4, santriwati 2. Kita akan kirimkan, mudah-mudahan juga dapat diterima dengan baik. Asep sudah hadir, Asep. Kemarin sempat hilang ya, siapa lagi tuh? Ya, siapa lagi, ada 4 ya. Ridwan Munawar, ada Asep, kemudian siapa? Giri, siapa lagi? Taloka dan sebagainya ya. Dan nanti hari Kamis kita pengayaan lagi. Setelah besok hari Selasa, saya buat soal juga. Hari Rabu nanti penutup materi, hari Kamis kerjakan lu Rabu, Kamis terbatas. Jadi kalau pas pengayaan seharusnya Senin, cuma kita ada pemadatan materi ya Senin Kamis, jadi Seninnya digunakan dulu, Kamis nanti untuk pengayaan insya Allah. Jumatnya hikmah, Sabtu Ahad kajian spesial, jadi teman-teman bisa gabung kembali. Saya kira itu informasi sudah disampaikan. Semoga Allah meridai kita semua dan semoga Allah menerima apa yang telah kita kerjakan sebagai amal saleh untuk kita semua. Terima kasih. Akan disambung nanti Ustadz Fadil untuk menutup dan juga menyampaikan mungkin hal-hal yang penting terkait dengan administrasi keikutsertaan prosesnya seperti apa untuk di Mira ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma arzuqna ya Allah min baqiyati hayatina hayatan thayyibah wa akhir hayatina husnal khatimah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pada guru kita semua, Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA, atas materi yang sudah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami kembali menghimbau kepada teman-teman yang tergabung di YouTube untuk bisa mengaktifkan akunnya. Caranya cukup mudah, teman-teman bisa masuk ke web resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Nanti di situ ada panduan loginnya ya. Teman-teman bisa login dengan menggunakan email dan juga password yang sudah dikirimkan kepada email teman-teman sekalian. Teman-teman bisa mengecek kembali di halaman inbox. Jika tidak ada, mungkin bisa masuk ke halaman spam dan juga junk. Nah, nanti teman-teman akan dikirimkan itu username berupa email dan juga passwordnya. Cara loginnya, teman-teman cukup mengisi email dan juga password berupa nomor handphone yang sudah didaftarkan di aplikasi UAH Corner. Nah, untuk passwordnya teman-teman bisa menggunakan angka 0 atau angka 62 di awalnya. Bagi teman-teman yang tergabung di YouTube juga, yang belum terdaftar dan ingin bergabung menjadi mahasantri Mira Institute, pendaftaran masih terbuka. Teman-teman bisa masuk ke web yang sama di mira.quantumakhir.com. Teman-teman bisa memilih tombol daftar. Nanti teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UAH Corner. Teman-teman bisa infak perangkat belajarnya, yaitu perangkat belajar buku spesial ya, di untuk menjadi santri Mira Institute. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ada sesuatu hal yang kurang jelas, bisa menghubungi admin di nomor 0813-8383-3803. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menghubungi admin di 0813-8383-3803. Sekali lagi kami bermohon kepada Allah, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Fadil, mewakili dari tim Mira Institute, mohon undur diri, jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.